Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Terakhir pembahasan tentang masdar pada ghairu tsulatsi, pada fi'il selain dari tsulatsi mujarrad. Di mana masdar-masdar dari fi'il selain dari tsulatsi mujarrad itu qiyasi. Jadi ada wazannya, ada pola atau rumusannya, sehingga fi'il-fi'il tersebut tinggal dibentuk sesuai dengan wazan-wazan tersebut pada masing-masing kelompoknya. Kemarin sudah disampaikan, dibahas masdar dari fi'il ruba'i mujarrad, yakni mengikuti wazan fa'lalatun, yang umum ya, yang asal demikian. Kemudian masdar pada tsulatsi mazid dengan penambahan hamzah ya, sab af'ala, masdarnya mengikuti wazan if'alun. Kemudian masdar dari tsulatsi mazid dengan mengulang ain kalimahnya, yakni bab fa'ala, masdarnya mengikuti wazan taf'ilun. Dan kemudian masdar dari tsulatsi mazid dengan menambahkan alif sesudah fa kalimah, masdarnya mengikuti wazan fi'alun atau mufa'alatun. Ini masdar yang asal, yang keumuman pada fi'il-fi'il tersebut. Adapun rinciannya sudah disampaikan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, masdarul khumasi, masdar pada fi'il khumasi. Ya, kemarin sudah disampaikan bahwa yang dimaksud dengan khumasi yakni fi'il yang tersusun dari 5 huruf. Ya, dari 5 huruf tersebut, ini tersusun atau terbagi menjadi huruf yang asli dan huruf tambahan. Jadi bukan limanya itu asli semua, karena tidak ada dalam bahasa Arab satu fi'il yang tersusun dari 5 huruf asli, itu tidak ada ya, yang mujarrad ya, yang ada tsulatsi mujarrad dan ruba'i mujarrad, 3 huruf yang asli dan 4 huruf yang asli. Jadi kalau disebutkan khumasi 5 huruf, berarti apa? Maksudnya apa? Itu tersusun dari huruf-huruf yang asli, bisa yang tsulatsi ataupun yang ruba'i, kemudian ditambahkan huruf tambahan, mungkin bisa 1 atau 2 huruf tambahan. Ini ya. Baik. Yang pertama dalam pembahasan ini, idza kana fi'lul khumasiyyu 'ala wazni tafa'lala au tafa'ala au tafa'ala. Jika fi'il khumasi tersebut itu mengikuti wazan tafa'lala atau tafa'ala atau tafa'ala ya, fa'inna masdarahu yakunu ala waznil fi'li, maka masdarnya itu, masdar dari fi'il khumasi tersebut itu mengikuti wazan fi'ilnya. Bentuk masdar itu mengikuti wazan fi'ilnya. Ma'a dhammil harfi alladhi qabla al-akhiri. Dengan membomah, memberi harakat bomah pada huruf yang sebelum akhir. Dengan memberi harakat bomah pada huruf sebelum akhir. Jadi bentuk masdar itu mengikuti wazan fi'il dengan memberi harakat dhammah pada huruf sebelum akhir. Ini faedahnya. Baik, kita lihat tadi fi'il khumasi yang wazannya yang disebutkan pertama di sini tafa'lala. Baik. Ini dari apa? Dari sulasi ataukah dari ruba'i? Tafa'lala dia dari ruba'i. Ya, dari ruba'i yaitu fa'lala. Kemudian ditambahkan satu huruf yaitu ta di awalnya, ya, menjadi tafa'lala. Ya. Fa'lala ruba'i 4 huruf. Kemudian ditambahkan satu huruf ta di awal menjadi tafa'lala. Berarti semua ada 5 huruf. Tafa'lala 5 huruf. Maka disebut khumasi. Kemudian bab yang kedua yang disebutkan di sini yaitu tafa'ala. Ini dari ruba'i atau sulasi? Dari sulasi. Dari sulasi yaitu fa'ala. Kemudian ditambahkan apa? Ditambahkan ta di awal dan mengulang ain kalimahnya. Ain kalimah ini diulang, dijadikan 2, yang semula 1 kemudian nanti jadi 2. Ini ain kalimahnya. Sehingga menjadi tafa'ala. Ya. Jadi pada ain kalimah itu 2 huruf. Ya. Sehingga semuanya ada berapa? Tafa'ala ada 5, ya. Ada 5 huruf. Khumasi ya, 5 huruf. Dari sulasi mujarad ya, 3 huruf kemudian ditambahkan 2 huruf menjadi 5. Kemudian yang bab berikutnya tafa'ala, ini dari sulasi juga ya, dari fa'ala kemudian ditambahkan ta di awal dan menambahkan alif sesudah fa' kalimah ya, sehingga menjadi tafa'ala. Ini menjadi tafa'ala. Pada tafa'ala ini ada 5 huruf. Jadi ini yang dimaksud dengan khumasi. Asalnya ruba'i ditambah 1 huruf atau asalnya sulasi ditambah 2 huruf. Ya. Jadi bukan khumasi mujarad, tidak ada khumasi mujarad. Yang ada ini ruba'i ditambah 1 huruf kemudian sulasi ditambah 2 huruf. Baik. Dan di sini 3 wazan ini, 3 fi'il khumasi di sini disebutkan bersamaan karena ada kesamaan dari sisi bentuk masdarnya, dari sisi kaidahnya, kaidah pembentukan masdarnya antara ketiga wazan ini, ketiga wazan fi'il khumasi ini ada kesamaan. Ya. Apa tadi? Yakni masdar itu dibentuk dari fi'ilnya atau berasal dari wazan fi'ilnya dengan membommah, memberi harakat dommah pada huruf sebelum akhir. Ya, perhatikan tadi tafa'lala, huruf sebelum akhir lam yang pertama. Ya. Kemudian pada tafa'ala, huruf sebelum akhir adalah ain yang berulang. Ya. Ini huruf sebelum akhirnya. Kemudian pada tafa'ala huruf sebelum akhir adalah ain, ain kalimah. Ya, itu sebut huruf sebelum akhir. Kemudian dijadikan masdar itu dari lafaz fi'il tersebut. Tafa'ala berarti lafaz fi'ilnya ini dan fi'il yang dimaksud di sini adalah fi'il madhi, ya, bukan mudhari' ya, tapi madhi, fi'il yang asal ya. Fi'il madhi tafa'lala ini madhi. Kemudian huruf sebelum akhir di dhammah pada lam yang pertama ya, pada tafa'lala lam yang pertama itu sebelum akhir diberi harakat dhammah, sudah selesai, itu menjadi masdar. Lalu yang lainnya bagaimana? Yang lainnya ya sesuai dengan fi'ilnya tadi, tafa'lala ta'nya fathah ya. Ini Yang lainnya tidak ada perubahan, artinya sesuai dengan fi'il asalnya tadi. Ya, tafa'lala, ta'nya fathah, fa'nya fathah. Kemudian ain kalimah itu sukun. Ya. Kemudian karena masdar itu termasuk isim, maka huruf akhirnya dengan dhammah dan tanwin. Ya, menjadi tafa'lulun. Jadi masdarnya mengikuti wazan tafa'lulun. Ini pada bab tafa'lala. Kemudian pada bab yang berikutnya tafa'ala. Tadi huruf sebelum akhir adalah ain yang berulang. Ya. Diberi harakat dhammah. Yang lainnya mengikuti asalnya sehingga bentuk masdarnya menjadi tafa'ulun. Ya. Kemudian pada wazan yang ketiga tafa'ala. Ya. Huruf sebelum akhir adalah ain kalimah. Diberi harakat dhammah kemudian akhirnya di dhammah tanwin menjadi tafa'ulun. Ini masdar yang dihasilkan dari fi'il-fi'il tersebut. Jadi lafadznya berasal dari fi'il tersebut, fi'il madhi tersebut, kemudian huruf sebelum akhir diberi harakat dhammah. Itu qiyasi, ya, qiyasi dengan rumusan dengan pola seperti ini, jadinya akan seperti ini dengan rumusan dengan kaidah seperti ini. Ya. Mitlu dicontohkan di sini, perhatikan ya. Tadah roja, ini yang tafa'ala, tafa'lala yang asalnya rubai, rubai mazid ya. Tadah roja tafa'lala, masdarnya menjadi tadah rujan, tafa'lulun, tafa'lulan. Atau yang tadah rujan yang dibomah juga bisa tadah rujun, tafa'lulun. Jadi pada tadah roja huruf sebelum akhir adalah huruf jim, huruf ra. Huruf jim itu yang akhir, sebelum akhir berarti huruf ra-nya tadah roja. Dibentuk masdar maka huruf ra tersebut diberi harakat dhammah menjadi tadah rujan atau tadah rujun. Ini menjadi tergelincir ya. Ini. Contoh yang berikutnya, tabaktara menjadi berserakan, menjadi tercerai-berai, berhamburan. Dibentuk masdar dari fi'il tersebut, huruf sebelum akhir di dhammah, yakni pada huruf ta. Tabaktara, huruf sebelum akhir adalah ta-nya, maka ta-nya di dhammah. Yang lainnya seperti fi'ilnya tadi. Sehingga bentuk masdar menjadi tabakturon. Ya, tabakturon atau tabakturun. Ya, ini juga rubai mazid. Tamaskana menjadi miskin. Ya, tamaskana. Ini juga rubai mazid, tafa'lala. Huruf sebelum akhir adalah huruf kafnya. Dibentuk masdar, maka kaf tersebut di dhammah menjadi tamaskunan atau tamaskunun. Jadi sesuai wazannya tadi pada rubai mazid, yakni menjadi tafa'lulun, tadah rujun, tabakturun, tamaskunun. Ini ya. Baik. Contoh yang berikutnya untuk yang mengikuti wazan, mengikuti bab tafa'ala dengan mengulang ain kalimahnya. Jadi dari sulati. Ini sulati mazid. Biharfain dengan dua huruf, dengan tambahan dua huruf. Contoh, takarrama. Dari karuma menjadi takarrama. Ya, menjadi mulia. Atau memuliakan ya. Memuliakan atau mencintai. Jadi dari takarrama dibentuk masdar, huruf sebelum akhir yakni ra yang berulang ini diberi harakat dhammah. Yang lainnya sama tetap seperti asalnya takarruman menjadi takarruman atau takarrumun. Kemudian tanabba'a. Dari naba'a, naba'a memberitakan, mengkhabarkan, menyampaikan suatu berita. tanabba'a di sini maknanya di antara maknanya ya, ini mengaku nabi atau meramal ya, sesuai dengan siapnya nanti ya, sesuai dengan konteksnya. Ini tanabba'a sulasi mazid ya. Kemudian diubah menjadi masdar huruf sebelum akhir yaitu huruf ba di dhammah menjadi tanabbu'an ya, tanabbu'an atau tanabbu'un ya, tafa'ulun tanabbu'un. Tamakkana mempunyai kedudukan ya. Artinya ya, tamakkana itu mempunyai kedudukan, mempunyai posisi ya. Dibentuk masdar dengan membomah huruf sebelum akhir yaitu huruf kaf menjadi tamakkunan atau tamakkunun ya, takarruman atau takarrumun, tanabbu'un, tamakkunun, sesuai dengan wazannya, sesuai dengan wazannya tadi yaitu tafa'ulun ya. Kemudian contoh yang berikutnya untuk fi'il yang ketiga yang disebutkan di sini yakni tafa'ala, contohnya taqatala, saling berperang, saling membunuh. Dibentuk masdar dengan membomah huruf sebelum akhir yaitu huruf ta menjadi taqatulan atau taqatulun. Ini tamasaka ya, berpegang, berpegang teguh ya, huruf sebelum akhir yaitu sin dibomah untuk membentuk masdar menjadi tamasukan atau tamasukun. Ya, kemudian yang berikutnya sala'aba, saling bermain, dibentuk masdar dengan membomah huruf sebelum akhir menjadi sala'uban atau sala'ubun ya, taqatulan, tamasukan, sala'uban ya, mengikuti wazannya tadi pada bab tafa'ala menjadi tafa'ulun. Ini jadi masdar pada ketiga bentuk fi'il ini itu sama dengan bentuk fi'ilnya dengan mengganti atau dengan memberi harakat dhammah pada huruf sebelum akhir. Ini yang pertama dari khumasi. Kemudian ada tambahan di sini. Fa in kanat lam fi'li mu'tallatan. Masih pada ketiga fi'il ini tadi ya. Tafa'lala, tafa'ala dan tafa'ala dari ketiga fi'il tersebut. Jika lam fi'ilnya dari ketiga fi'il tadi itu mu'tal berupa huruf illah, huruf akhir berupa huruf illah, fa innal masdara yakunu ala waznil fi'li aidan, maka masdarnya itu juga mengikuti wazan fi'ilnya. Sama seperti tadi ya, masdar itu mengikuti wazan fi'ilnya, dibentuk diambil dari wazan fi'ilnya. Hanya saja kalau yang tadi apa, dengan memberi harakat dhammah pada huruf sebelum akhir. Tetapi kalau fi'il itu mu'tal lam, huruf akhirnya huruf illah, maka di sini ma'a kasril harfi alladhi qabla al-akhiri, dengan mengkasrah, memberi harakat kasrah pada huruf sebelum akhir. Ini perbedaannya. Ya. Karena masih dalam bab yang sama ya, dari ketiga fi'il tadi dibentuk masdar sama, yakni berasal dari wazan fi'ilnya. Tetapi perbedaannya, kalau huruf akhir tadi sahih seperti pada contoh tadi, maka huruf sebelum akhir itu di dhammah, diberi harakat dhammah. Tetapi kalau huruf akhir itu huruf illah, maka huruf sebelum akhir itu di kasrah. Ya, contoh mithlu tamanna ya, huruf akhir adalah alif ya, huruf illah tamanna ya, ini mengikuti wazan tafa'ala ya, kemudian dibentuk masdar dari fi'ilnya tadi Nah, karena tadi alif ya, huruf akhir alif, ketika dibentuk masdar, ini sebagai tambahan, dari sisi huruf akhirnya, alifnya berubah menjadi ya. Ya, alifnya yang akhir itu berubah menjadi ya. Nah, karena sebagaimana sifat huruf illah, ya, jadi dia bisa berubah. Nah, kalau di sini alif pada fi'il madhi, ketika dibentuk masdar itu berubah menjadi ya. Nah, ketika menjadi ya, maka tadi huruf sebelum akhir kan huruf akhirnya ya ini ya. Kalau alif kan itu bukan, itu kan karena terkait dengan fathah tanwin. Jadi tidak dihitung sebagai huruf akhir alifnya. Yang dianggap atau yang dihitung sebagai huruf akhir adalah ya-nya. Tamannian, ya-nya yang akhir ini. Berarti huruf sebelum akhir pada huruf nun. Nun yang tasdid, nun yang berulang. Nah, tadi dibentuk masdar dari fi'ilnya tadi dengan memberi harakat kasrah pada huruf sebelum akhir. Dalam contoh ini pada huruf nun. Sehingga menjadi tamannian. Tamannian. Contoh yang lain. Tamanna berangan-angan ya. Contoh yang berikutnya. Tahadda menjadi tahaddian. Huruf akhir pada fi'il alif diubah masdar, alifnya berubah menjadi ya. Maka huruf sebelum akhir, yaitu huruf sebelum ya, adalah huruf dal yang berulang. Maka dal tersebut diberi harokat kasrah untuk atau pada bentuk masdar, sehingga masdarnya menjadi tahaddian. Ini berlomba atau bertanding ya. Tahadda itu maknanya berlomba atau bertanding. Contoh yang berikutnya. Ta'ala. Ini yang mengikuti wazan tafa'ala. Ta'ala. Dibentuk masdar. Huruf akhir adalah alif pada fi'il tersebut. Dibentuk masdar, alifnya berubah menjadi ya. Kemudian sesuai dengan kaidahnya tadi, pada bentuk masdar, huruf sebelum akhir dikasrah, yakni pada huruf lam. Ya, sehingga menjadi ta'aliyan. Ini ta'ala, maha tinggi atau tinggi ya. Kalau dikaitkan dengan Allah ya maha tinggi, tapi kalau makna secara asal, secara umum tinggi, menjadi tinggi. Berikutnya tawasa. Ini alif ya, bukan ya, tidak ada titik mestinya. Tawasa, saling mewasiat, saling menasihati. Diubah menjadi masdar. Alifnya yang akhir berubah menjadi ya. Kemudian huruf sebelum akhir tersebut berubah harokatnya menjadi kasrah, sehingga menjadi tawasian. Jadi inilah bentuk masdar dari khumasi yang wazan tafa'ala ataupun tafa'ala yang huruf akhirnya berubah huruf illah. Maka huruf sebelum akhir itu di kasrah. Ya, dan tentunya tadi huruf illahnya berubah pada fi'il itu alif. Ketika dibentuk masdar, alifnya itu berubah menjadi ya. Tamanna, tamannian, tahadda, tahaddian, ta'ala, ta'alian, tawasa, tawasian. Di sini sebagaimana yang sebelumnya ya. Jadi ketika masdar disebutkan sesudah fi'il, biasanya dibaca dengan fathah tadi. Tetapi kalau disebutkan tersendiri, ya kembalikan ke asalnya dengan dhammah. Kalau yang huruf akhirnya sahih tadi atau juga yang sebelumnya, ketika dibaca dengan dhammah, ya tinggal mengubah harakatnya menjadi dhammah. Tadah rujun, tabak turun, tamas kunun, takar rumun, tala'ubun, dan yang semisalnya. Tetapi untuk yang huruf akhirnya itu ya pada bentuk masdar ya, seperti tamannian, tahaddian, ini kan huruf akhirnya ya. Ketika dibaca dengan dhammah pada akhirnya menjadi tamanniyun ta'ala menjadi ta'aliyun. Ya, kalau yang dituliskan dalam kitab ini karena disebutkan sesudah fi'il maka huruf akhirnya di fathah. Tapi kalau disebutkan tersendiri tidak terkait dengan fi'il, tidak diikuti atau didahului oleh fi'ilnya, maka dibaca dengan dhammah bagaimana yang lainnya. Tamanniyun, ta'aliyun, tahaddiyun, tawasiyun. Ya, asalnya demikian. Ya. Kemudian dari isim yang keadaan akhirnya seperti ini, isim yang huruf akhirnya itu berupa huruf ya, kemudian sebelum huruf ya itu kasrah, huruf akhirnya ya, kemudian sebelum ya itu kasrah, maka ada sedikit perubahan, ada penyesuaian. Ketika ini bentuknya nakirah, ya, tidak ada alif lam, tidak menjadi mudhaf, dan juga tidak berharakat fathah sebagaimana pada contoh ini. Ya. Ada perubahan yang terjadi di sini, yakni dengan menghilangkan ya tersebut. Ya. Dengan menghilangkan ya yang di akhir tersebut. Lalu ketika dihilangkan bagaimana? Sebagai gantinya, sebagai ganti dari ya yang dihilangkan, maka huruf sebelum ya itu ditanwin. Huruf sebelum ya yang hilang tadi ditanwin. Sehingga taman niyun menjadi taman nin. Ta'aliyun menjadi ta'alin. Ini kalau lafaz-lafaz ini, masdar-masdar ini dibaca dengan dhammah, ya, tidak dengan fathah, ya, hasilnya menjadi seperti ini. Asalnya tamanniyun, ta'aliyun, tetapi kemudian ya itu dihilangkan dan digantikan dengan tanwin sebelumnya menjadi tamannin, ta'alin. Jadi di sini ada ya yang dihilangkan dan diganti dengan tanwin sebelumnya. Sebagai tambahan ya. Baik. Karena mungkin nanti di sebagian tempat atau di sebagian kalimat keadaannya tidak mesti dia akhiri dengan fathah seperti dalam contoh ini, tidak mesti menjadi tamannian, bisa jadi taman min atau bisa jadi ta'alin dalam suatu kalimat misalnya. Baik, jadi yang terjadi demikian. Ini sebagai tambahan ketika huruf akhir itu huruf ya dan sebelumnya adalah kasrah. Dengan catatan tadi, ini pada bentuk nakirah, tidak ada alif lam dan tidak menjadi mudhaf. Ya, dan juga huruf akhirnya tadi tidak berharakat fathah. Ya. Kalau berharakat fathah seperti yang tertulis dalam kitab ini, tamanniyan ta'aliyan. Ini. Kalau berarti nanti kalau ada alif lam bagaimana? Kalau ada alif lam, ya dia ya-nya tetap ada menjadi at-tamanni. Hanya saja huruf akhirnya disukun, tidak dhammah, tidak at-tamanniyu, tapi at-tamanni. Ya, at-ta'ali. Ya, ini ada tak ya? At-ta'ali itu kalau ada alif lam. Kalau ada alif lam, maka ya-nya tidak hilang. Tapi kalau tidak ada alif lam, dia nakirah, maka ya-nya hilang, digantikan dengan tanwin. Sebagai tambahan ya, pada bentuk masdar ini. Ini pada bagian yang pertama dari masdar khumasi. Sanian, kita lanjutkan. Bagian yang kedua. Idza kana fi'lu ala wazni in fa'ala, jika fi'il tersebut, fi'il khumasi tersebut mengikuti wazan in fa'ala. In fa'ala. Ya, fa masdaruhu ala wazni in fi'alun. atau infialin. Kalau dalam kalimat ini huruf akhirnya dibaca kasroh, ala wazni infialin. Tapi kalau disebutkan terpisah tersendiri, ya dibaca dengan dhammah pada huruf akhir infialun, gitu ya. Jadi huruf akhir nanti menyesuaikan dalam kalimat, tapi asalnya dengan dhammah, jadi sama. Dibaca infialin atau infialun itu sesuai dengan letak dalam kalimat, tapi yang pokok itu adalah sama. Dan kalau disebutkan tersendiri tadi, kembalikan ke asalnya dengan dhammah, ya. Infialun. Infa'ala. Ini berapa? 5 huruf. Dari apa? Dari sulasi. Dari fa'ala, ya. Kemudian ditambahkan hamzah, wasal dan nun di awal menjadi infa'ala. Ya. Jadi tambahannya adalah hamzah dan nun tersebut. Dari 3 tambahkan 2 menjadi 5 khumasi. Nah, wazannya atau masdarnya mengikuti wazan infialun. Mislu, contoh, inkasara. Masdarnya menjadi inkisaron atau inkisarun. Ya. Terpecah atau rusak atau terpecah, ya. Atau patah, menjadi rusak. Ya. In fataha, dari fataha menjadi in fataha. Masdarnya menjadi infitahan atau infitahun, ya, menjadi terbuka. In talaqa, dari talaqa menjadi in talaqa. Masdarnya menjadi intilaqan atau intilaqun. Ya, intolaka bermakna pergi, berangkat pergi. Ini. Jadi ini fi'il wazannya infa'ala, maka masdarnya wazannya infi'alun. Salisan, bagian yang ketiga. Iza kana fi'lu ala wazni ifta'ala, jika fi'il itu mengikuti wazan ifta'ala. Dari fa'ala 3 huruf sulati ditambahkan hamzah sebelum fa dan ta sesudah fa menjadi ifta'ala. Ya. Pada wazan ifta'ala ini fa masdaruhu ala wazni ifti'alun. Jadi fa'ala tambahkan hamzah sebelum fa dan ta sesudah fa, kemudian menjadi ifta'ala, kemudian masdarnya menjadi ifti'alun. Ini. Mislu, contoh. Imtatala. Imtatala. Dari masala menjadi imtatala. Masdarnya intisalan atau intisalun. Ya, ifti'alun intisalun. Ya. Irtawa, ya, irtawa dari apa? Dari roa, ya. Roa menjadi irtawa, maka masdarnya menjadi irtiwaan atau irtiwaun. Ya. Pada fi'ilnya irtawa itu diakhiri dengan alif. Ya, alif yang ditulis dengan bentuk ya irtawa, ketika dibentuk masdar menjadi irtiwaun. Ya, jadi alifnya yang akhir tadi itu berubah menjadi hamzah, diganti menjadi huruf hamzah pada masdar menjadi irtiwaun. Ya, jadi bukan tetap alif, kalau tetap alif nanti akan bertemu dua alif dengan alif pada irtiwa pada masdar tadi. Karena ada tambahan masdar sebelum akhir, ada tambahan alif sebelum akhir, ya, pada masdar, sehingga alif yang akhir dari irtawa ini diubah diganti dengan hamzah. Ini juga bisa jadi kaidah, ya, pada bab ifta'ala ini kalau huruf akhirnya itu illah, maka diganti dengan hamzah. Ya, irtawa menjadi irtiwaun. Contoh berikutnya. Nanti. Istabara. Ya, istabara dari sabara. Ya, dari sabara ditambahkan hamzah dan ta sesuai dengan wazannya. Sabara tambahkan hamzah dan ta. Hamzah sebelum fa kalimah itu huruf sad dan ta sesudah huruf sad tersebut menjadi istabara. Asalnya menjadi istabara. Ya, kemudian karena ta itu terletak sesudah sad, ya, dia berdekatan dengan sad, huruf sad ini, maka ta-nya terpengaruh. Ya, sehingga ta sebagai huruf tambahan tadi berubah menjadi huruf fa. Dan ini di awal kitab ini dulu ya sudah dijelaskan tentang hal ini, ya, di awal sudah dijelaskan. Jadi ta sebagai huruf tambahan itu bisa berubah menjadi huruf fa ketika bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Misalnya di sini bertemu dengan huruf sad, maka ta-nya berubah menjadi fa, menjadi isfabara. Karena antara fa dan sad itu dekat dalam makhraj. Kalau ta dengan sad tadi agak jauh, agak sulit mengucapkan ukurannya lidah Arab, ya. Istabara, istabara. Lebih mudah istabara ini. Kemudian dibentuk masdar menjadi istibaron. Istibaron. Isti'alan istibaron. Dan ini fi'il ini kalau disebutkan wazannya ya tetap dengan wazan yang ta, ista'ala, isti'alun. Walaupun pada fi'ilnya ta tersebut diubah menjadi ta, ya, tapi kalau disebutkan wazannya tetap wazan yang asal tadi dengan ta, ista'ala isti'alun, istabara istibarun. Ini jadi huruf tambahnya hamzah dan fa, fa itu perubahan dari ta. Ini. Contoh yang berikutnya, idda'a. Idda'a. Dari apa ini? Yang tampak idda'a, di situ dalnya berulang. Tapi ini disebutkan pada ista'ala. Berarti ada perubahan, ada pergantian huruf di sini. Karena tadi terkait dengan makhrajnya. Ya. Ifta'ala. Kalau diuraikan, ifta'ala. Jadi, ifta'a. Ya. Ifta'a. Ifta'ala. Kan ital ya. Maka mestinya fa kalimah juga dal, kemudian ta tambahan. Ifta'a, asalnya demikian. Ya. Ifta'ala, kan sesuai dengan wazannya. Ifta'ala, dal sebagai fa kalimah. Ya, ifta'ala. Ya. Seperti ini. Jadi asalnya dari fi'il da'a. Ya, da'a, yad'u. Kemudian dibentuk mengikuti wazan ifta'ala menjadi it ta'a. Kemudian karena ta tadi berdekatan makhraj dengan dal, maka ta-nya diubah, diganti menjadi dal, diidghamkan pada di huruf dal tersebut sehingga menjadi idda'a. Nah, ketika dibentuk masdar ya sesuai dengan bentuk fi'ilnya tersebut ya menjadi iddi'aan. Ya, iddi'aan. Karena itu tadi taknya dimasukkan ya, disesuaikan dengan dal, dia menjadi huruf dal dan menjadi idgham. Ya, maka pada bentuk masdar itu menjadi iddi'aan. Ya. Jadi huruf dal yang idgham tadi menjadi kasrah. Ini atau iddi'aun. Ya. Kalau dikembalikan ke asalnya, id ibtiaun kan seperti ini. Ibtiaun. Ya, ibtialun. Nah, maka pada ibtiaun ya menjadi seperti itu. Ibda'a ibtiaun. Tadi ya dari da'a yad'u menjadi ibda'a ibtiaun. Contoh yang berikutnya, ittakhadha. Dari fi'il akhadha. Akhadha dibentuk ifta'ala. Secara asal apa? Ifta'ala ya, apa? Menjadi ittakhadha. I ya, ta'khadha, ya kan? Ifta'ala ittakhadha. Asalnya ya. Nah, kemudian apa? Hamzah yang dari asalnya tadi itu dimasukkan ke huruf ta sesudahnya. Ya, menjadi ittakhadha. Ya. Karena kalau i tidak bisa. Ya. Atau itu dianggap sulit dalam bahasa Arab atau tidak kurang nyaman, maka hamzahnya kemudian dimasukkan ke ta sesudahnya menjadi ittakhadha. Ini juga sudah disampaikan dulu di awal-awal ya, tadi apa? Pengantar dulu ya. Ini. Kemudian dibentuk masdar menjadi ittikhadan. Ya, menjadi ittikhadan atau ittikhadun. Ifti'alun ittihazun. Intasala maknanya menjelaskan. Irtawa minum dengan puas. Istabara sabar. Idda'a mengaku. Mengaku-ngaku. Ittakhadha mengambil atau menjadikan sesuatu. Ya, dan ini sesuai dengan siyakul kalam, sesuai dengan konteksnya nanti. Ini pada bagian yang ketiga, pada bab ifta'ala. Kemudian yang berikutnya, rabi'an yang keempat. Idza kana al-fi'lu 'ala wazni if'alla, jika fi'il itu mengikuti wazan if'alla. Famasdaruhu ala wazni if'ilalin. Maka masdarnya itu mengikuti wazan if'ilalun. If'ala. Dari sulati mujarad fa'ala. Dengan menambahkan hamzah wasal di awal atau sebelum fa. Dan mengulang lam kalimahnya. Ya, mengulang lam kalimahnya. Sehingga menjadi if'ala. Ya, dari fa'ala. Ditambahkan hamzah wasal di awal dan mengulang lam kalimah menjadi if'ala. Nah, pada fi'il ini if'ala masdarnya mengikuti wazan if'ailalun. Pada masdar huruf yang sama atau berulang itu diuraikan if'ailalun. Jadi lam yang kedua itu tambahan dipisahkan dari lam yang pertama yang asli pada bentuk masdar if'ilalun. Pada fi'ilnya disatukan if'alla, tapi pada masdar dipisahkan dengan alif if'ilalun. Ada alif ya sebelum atau antara kedua lam tersebut. Mislu contoh ihmarra. Masdarnya menjadi ihmiraran. Izraqa. Masdarnya menjadi izriqaqan. Ismarra. Ismiraran. Atau ihmirarun. Izriqaqun. Ismirarun. Ifailalun. Ya, sesuai dengan wazannya. Ya. Ihmarra menjadi merah. Izraqa menjadi biru. Ismarra menjadi coklat. Warna coklat. Dari ketiga wazan ini, ketiga fi'il ini pada bagian 2, 3, dan 4, in fa'ala, if ta'ala, if alla, ya, disebutkan keterangan di bawahnya sesudahnya. Idza nadharna ilal af'alil akhirati, jika kita perhatikan pada fi'il-fi'il yang terakhir ini, ay, yakni allati ala wazni in fa'ala wa if ta'ala wa if alla, yakni fi'il yang mengikuti wazan in fa'ala dan if ta'ala dan if alla, tiga fi'il ini ya, fa innana najidu, maka sungguh kita dapatkan annal masdar ya'ti ala wazmil fi'li, bahwasanya masdar itu datang, masdar itu ada mengikuti wazan fi'ilnya, masdarnya itu mengikuti wazan fi'ilnya, ma'a kasril harfit salisi, dengan mengkasrah huruf yang ketiga dari masing-masing fi'il tadi ya, mengkasrah huruf yang ketiga, al harfit salis, huruf yang ketiga, wa ziyadati alifin qabalal harfil akhiri, dan menambahkan alif sebelum huruf akhir. Nah, ini kaidah dari ketiga fiil ini tadi, in fa'ala, if ta'ala, dan if alla. In fa'ala, if ta'ala, dan if alla. Masdarnya apa? Dari fiil tersebut, dari wazan fiil tersebut. Dari wazan fi'il tersebut dengan tadi mengkasrah huruf yang ketiga. Huruf ketiga apa? Hamzah nun fa, berarti fa-nya dikasrah. Kemudian menambahkan alif sebelum huruf akhir. Huruf akhirnya lam kalimah. Sebelumnya ditambahkan alif. Ada alif di sini. Jadi kaidahnya ini, mengkasrah huruf ketiga dan menambahkan alif sebelum akhir. Infa'ala menjadi infi'alun. Yang lainnya sama ya harakatnya. Kalau ifta'ala menjadi huruf ketiganya pada huruf ta dikasrah, sebelum akhir tambahkan alif. Sehingga menjadi ifti'alun. Ya, ini tambahannya alif, kasrah yang ketiga, ifti'alun. Kemudian yang if'alla, dengan mengkasrah huruf ketiga, yaitu pada huruf ain ya, if'alla, huruf ketiga adalah ain. Kemudian sebelum akhir, yakni sebelum lam yang kedua, lam yang tambahan, ditambahkan alif. Sehingga di situ tadi lamnya terpisah antara yang asli dan yang tambahan, sehingga wazannya menjadi if'ilalun. Ini. Jadi dari tiga wazan ini bisa dibuat faedah pembentukan masdar seperti ini. Masdar itu berasal dari wazan fi'ilnya dengan mengkasrah huruf ketiga, memberi harakat kasrah pada huruf ketiga, dan menambahkan alif sebelum huruf akhir. Ini kaidah. Ternyata kias dari tiga wazan ini tadi bisa dirumuskan, bisa dikiaskan, ada polanya. Dan terkait dengan ini, terkait dengan faedah yang terakhir yang disebutkan di sini, akan berlaku pula pada bentuk fi'il yang berikutnya atau masdar dari fi'il yang berikutnya yang disebutkan di sini, yakni masdarus sudasi. Karena ini terkait ya sekalian, masdar dari fi'il sudasi. Sudasi kemarin apa? Tersusun dari 6 huruf. Berarti itu nanti aslinya, asalnya dari 3 huruf dari sulasi, kemudian ditambahkan 3 huruf, tambahannya 3 huruf. Atau dari ruba'i dari 4 huruf, ditambah dua huruf. Jadi semuanya ada enam. Bagaimana pembentukan masdar pada fi'il sudasi? Wa tanṭabiqu 'alaihi al-qa'idatu as-sābiqatu mubāsyaratan. Dan kaidah yang sebelumnya tadi, apa kaidah yang sebelumnya tadi? Yang terakhir disebutkan tadi ya. Annal masdara ya'ti 'ala wazni al-fi'li ma'a kasri al-harfi al-thalithi wa ziyadati alifin qabla al-harfi al-akhiri. Ini kaidah yang sebelumnya tadi. Ya, di sini disebutkan juga ai yakunul masdaru. Ya, kelanjutan kalimat tadi ya. Afan, kita ulangi. Wa tanṭabiqu 'alaihi al-qa'idatu as-sābiqatu mubāsyaratan. Ai yakunul masdaru 'ala wazni al-fi'li ma'a kasri al-harfi ats-tsalitsi wa ziyadati alifin qabla al-harfi al-akhiri. Jadi, kaidah sebelumnya tadi yakni bahwasanya masdar itu berasal dari fi'ilnya dengan mengkasrah huruf yang ketiga dan menambahkan alif sebelum huruf akhir, itu juga berlaku sesuai dengan pembentukan masdar pada sudasi. Berlaku juga pada fi'il yang sudasi, membentuk masdar dari fi'il yang sudasi, ya, mubasyaratan, ya, secara langsung, ya, sama. Ya, dengan yang tadi. Ini. Jadi faedahnya untuk yang sudasi sama yang ini tadi, yang tiga fi'il terakhir tadi. Masdar itu dibentuk dari fi'il, dari lafaz fi'ilnya masing-masing, kemudian mengkasrah huruf yang ketiga dan menambahkan alif sebelum huruf akhir. Fanaqulu, kita katakan, sehingga kita katakan awalan yang pertama if'an lala, pada bab if'an lala, enam huruf ya, dari fa'lala, dari rubai, fa'lala, rubai, ditambahkan hamzah wasal dan tambahkan nun menjadi if'an lala. Masdarnya bagaimana? Huruf ketiga apa? Huruf apa? Huruf ain. Ya, di kasrah. Kemudian sebelum akhir ditambahkan alif. Ya, if'an lala. Ini sebelum akhir lan, berarti sebelum lan yang kedua, huruf ketiga di kasrah. If ain lalun, if ain lalun, ini masdarnya. Ya, huruf ketiga di kasrah sebelum akhir ditambahkan alif. If ain lalun, selesai faedah tadi ya. Ini mislu, contoh if rangqa'a, if rangqa'a menjadi if ringqa'an atau if ringqa'un. Ini menyingkir atau menjauh. If rangqa'a itu menyingkir atau menjauh. Ini yang pertama, dari rubai tambahkan alif dan nun. Yang kedua, if alalla, wazan yang kedua if alalla, ini dari apa? Dari rubai juga, dari rubai, dari empat huruf yaitu fa lala, ditambahkan hamzah di awal dan mengulang lam kalimatnya menjadi if alalla. Ini rubai dengan tambahan dua huruf. Kemudian masdarnya dari fi'ilnya tersebut, ya, kemudian huruf ketiga di kasrah dan menambahkan alif sebelum huruf akhir. Ya. Kalau ini diuraikan ya, if alalla, karena huruf akhir ada dua lam dan sebelum dua lam juga ada lam lagi. Ya. Coba diuraikan, coba jelas. Ya, jadi ada tiga lam ya yang ada di huruf akhir. If a la, as if a lal, la, seperti ini ya. Ini. Kemudian tambahkan alif sebelum huruf akhir. Sebelum huruf akhir yaitu sebelum lam yang terakhir, ini nanti ditambahkan alif di sini. Oke, sehingga apa yang terjadi? If ini seperti ini ya. Ini, if ini Nah, ini ada dua lam yang bertemu. Semula lam yang pertama itu di fathah, ya, yang sesudah ain kalimah, ya, itu kan asalnya di fathah. Kemudian lam yang kedua itu tadi kan sukun. Kemudian yang terakhir, lam terakhir kan fathah, ya, asalnya demikian. Kemudian ketika ditambahkan alif sebelum huruf akhir, sebelum lam yang terakhir, maka di situ bertemu dua huruf alif, dua huruf yang sukun. Lam pertama fathah, lam kedua sukun, lam ketiga fathah, kemudian sebelum lam ketiga, sebelum lam terakhir, tambahkan alif. Nah, alif itu sukun, dan sebelum alif tersebut juga sukun, yaitu lam yang kedua. Dua huruf sukun bertemu, ini tidak bisa, tidak boleh. Sehingga apa? Lam yang kedua ini, yang asalnya sukun diubah menjadi fathah, dan lam yang pertama yang asalnya fathah, dia menjadi disukun. Ya, menjadi disukun. Jadi dibalik. Ya. Nah, kemudian didapati dua huruf yang sama, yaitu lam yang pertama dan lam yang kedua. Yang pertama itu sukun, yang kedua berharokat. Maka ini digantikan dengan tasdid. Ya. Dalam penulisan digantikan dengan tasdid. Sehingga bentuknya menjadi if'ilalun. If'ilalun. If alalun, ini masternya, dari if alalla menjadi if alalun. Misalnya contoh ik faharra, ya, ik faharra, ya, menjadi ik fihrarun atau ik fihrarun. Tadi pada wazan, ya, karena huruf yang digunakan pada wazan, dalam hal ini huruf yang akhir, dua huruf yang terakhir itu sama, yaitu huruf lam, ya, maka yang tampak yang terjadi, ya, bagaimana pada wazan tadi, ya, if alalla, kemudian diubah mazhar menjadi if illalun, karena kebetulan yang digunakan dalam wazan itu hurufnya sama, yaitu lam. Tetapi ketika diterapkan dalam contoh kata, contoh kalimat, atau apa, contoh fiilnya, antara lam pertama dan lam kedua itu hurufnya berbeda. Ya. Contohnya tadi, ikfaharo. Ya. Ikfaharo. Jadi lam yang pertama pada wazan, pada contoh adalah huruf H. Kemudian lam yang kedua pada wazan, dalam contoh tersebut adalah huruf R. Jadi antara ha dan ra berbeda. Fi'ilnya ikfaharra, ya, kemudian dibentuk masdar dari ikfaharra. Ya, yang terakhir dia dua ra, ya, sebelum ra yang terakhir tambahkan alif. Menjadi huruf ketiga di kasrah. Menjadi ikfihrarun. Ya. Dari sisi harokat sukun tetap di balik, yang semula haknya fathah, roh yang pertama sukun, dibalik karena roh itu ketemu alif, maka rohnya yang di fathah, haknya yang sukun. Tetapi dari sisi huruf, karena hak dan roh itu berbeda, maka ya tidak bisa disatukan, tetap terpisah, tetap masing-masing hak, roh, ya. Adapun tadi pada wazan, karena hurufnya sama, sama-sama dengan huruf lam, ya, maka dalam penulisan lamnya dijadikan satu. If illalun. Itu pada wazan, ya. Karena hurufnya sama lam. Dalam kaidah penulisan seperti ini. Tapi dalam contoh penerapan hurufnya itu berbeda. Sehingga yang masing-masing tetap sesuai dengan bentuknya. Tidak kemudian ha dan ra disatukan. Tidak bisa. Ya, jadi tetap ikfirorun. Seperti itu. Ini, ya. Kemudian yang berikutnya. Ya, tambah sedikit, ya. If au ala. If au ala. Ini dari tulasi tiga huruf fa'ala. Kemudian dengan menambahkan hamzah wasal di awal, menambahkan ain, artinya mengulang ain kalimah, dan menambahkan wawu di antara dua ain tersebut menjadi if'au ala. Nanti bisa dirujuk kembali ya, dulu sudah dibahas. Nah, wazannya, wazan masdarnya menjadi if'au alun. If'au alun. Afwan. If'ai ya. Huruf ketiga di kasrah ya. If'au alun. Ya. Hanya saja karena di situ kasrah ketemu wawu, maka wawunya nanti akan berubah. Ya. Tapi secara asal demikian, ya, jadi if'au ala dibentuk masdar menjadi if, ya, kaidahnya dulu ya diterapkan, huruf ketiga di kasrah, kemudian sebelum akhir ditambahkan alif. If'au alun, ini masdar asalnya. Tapi di sini kasrah diikuti wawu yang sukun. Ini tidak sesuai, tidak pas, ya, tidak cocok dalam bahasa Arab, ini sulit. Nah, maka nanti wawu ini akan diubah menjadi ya yang sesuai dengan kasrah. Dan itu tampak pada contoh. Mislu, contoh. I'shawshaba. Ya, pada fi'il tetap dengan wawu karena huruf tambahannya adalah wawu. I'shawshaba. Dibentuk masdar menjadi i'shishaban atau i'shishabun. Ya. Ya, si sabun huruf ketiga di kasrah, kemudian tadi tambahan wawu karena sebelumnya kasrah, maka wawunya diubah menjadi ya menyesuaikan dengan kasrah tersebut, kemudian sebelum akhir tambahkan alif ya, menjadi ya si sabun. Berikutnya yang keempat, if'ala. Dari sulasi fa'ala menambahkan hamzah wasal di awal, menambahkan alif sesudah ain, dan mengulang lam kalimahnya. Sulasi tambah tiga huruf. Ya. Menjadi if'ala dibentuk masdar menjadi if'ailalun. Ya. Ini juga ada penyesuaian. Ya, ada perubahan pada huruf ilah. If'ala pada fi'il tambahannya adalah tadi alif ya. If'ala dibentuk masdar. Ya, dibentuk masdar karena huruf ketiga itu di kasrah, pada ain kalimah di kasrah. Nah, asalnya tadi kan alif. Kalau alif, ya, asalnya alif, alif dengan kasrah tidak sesuai, tidak cocok. Maka alifnya diubah menjadi ya. Pada masdar, alif yang tambahan tadi, itu diubah menjadi ya supaya sesuai dengan kasrah sebelumnya. Ya. Kemudian tambahan alif sebelum akhir sehingga masdarnya menjadi if'ailalun. Contoh, ikhbar menjadi ikhbiraran atau ikhbirarun. Ini. Jadi pada huruf illah ketika tadi kasrah bertemu dengan wawu atau kasrah bertemu dengan alif, maka wawu atau alif itu diubah menjadi ya. Karena yang sesuai dengan kasrah adalah huruf ya. Ini. I'shawshaba, banyak rumputnya. Iqfahara, menjadi gelap gulita. Ikhbara, menjadi sangat hijau. Yang terakhir. Istaf'ala, dari fa'ala menambahkan tiga huruf. Hamzah, sin, dan ta. Menjadi masdarnya, menjadi istif'alun. Ya. Mudah ya, tinggal mengkasrah huruf ketiga yaitu huruf ta, huruf tambahan, kemudian memberi alif sebelum akhir, sebelum lam, sehingga menjadi istif'alun. Dari istaf'ala menjadi istif'alun. Mitlu istakhraja menjadi istikhrajan, istikhrajun. Ya. Mengeluarkan. Jadi ini masdar dari sudasi sebagaimana kaidah sebelumnya, yaitu dibentuk dari wazan fi'ilnya dengan mengkasrah huruf yang ketiga dan menambahkan alif sebelum huruf akhir. Dan tadi sebagai tambahan, kalau ditemukan huruf illah yang tidak sesuai dengan kasrah tadi, maka huruf illah diganti dengan ya karena yang sesuai dengan kasrah. Masih ada satu kalimat terakhir. فَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ الَّذِي عَلَى وَزْنِ إِسْتَفْعَلَ مُعْتَلَّ الْعَيْنِ, jika fi'il yang mengikuti wazan istaf'ala itu mu'tal a'in, yaitu a'in kalimahnya itu huruf illah, fa'innahu yahditu fihi ma hadata fi masdari if'alin, maka sungguh padanya itu terjadi sebagaimana yang terjadi pada masdar if'alun. Apa yang terjadi? Ai bihadfil alifi, yaitu dengan menghilangkan alif, wa tatwiru anha ta'un, dan digantikan dengan ta'. Ya, pada tadi is tif alun, ya, masdarnya langsung ya is tif alun. Nah, nanti kalau ain kalimah itu huruf illah dari istab ala tadi, kalau ain kalimah itu huruf illah, maka pada masdar itu nanti terjadi sebagaimana yang terjadi pada masdar if alun. Apa? Membuang alif, alif yang tambah di akhir sebelum akhir tadi dibuang, kemudian digantikan dengan ta di akhirnya, ta marbutoh di akhirnya. Mislu, contoh istasyara, istasyara ain kalimahnya kan alif sebelum ro, ya, itu alif, itu ain kalimah, berarti huruf illah, maka ketika diubah atau dibentuk menjadi masdar, menjadi is istisyaratan. Ya. Menjadi istisyaratan. Ya. Jadi di sini istisyaratan. Ya. Dari istif'al menjadi istisyaratun. Kemudian istiqamah, contohnya menjadi istiqamatan atau istiqamatun. Ya, wallahu a'lam, ini kok disebutkan di hadfil alif, mestinya cukup menambahkan ta'nis, ya. Wallahu a'lam. Mestinya ini mengubah harokat, ya, wallahualam, mengubah harokat, ya, bukan menghilangkan alif, tapi mengubah harokatnya, ya, yang fa kalimah semula sukun menjadi fathah, kemudian yang alif atau ain kalimah semula fathah menjadi sukun karena itu alif, ya, wallahualam. Jadi untuk yang terakhir ini mungkin kurang sesuai apa yang disebutkan dalam kitab ini. Tapi yang jelas memang bentuknya benar, dari contohnya itu benar. Istasyara menjadi istisyaratan, istaqama menjadi istiqamatan. Hanya mungkin kaidahnya tadi, ya. Jadi kalau diurutkan, fa kalimah kan sukun, ya, dalam wazan apalnya istif'alun. Ya. Fa kalimahnya sukun, kemudian an kalimah fathah. Tapi pada istisyaratan tadi, fa kalimah kan huruf syin dalam contoh ini, ya, dia menjadi fathah, kemudian ain kalimah adalah huruf alif di sini. Ya. Nah, yang dihilangkan adalah ain yang tambahan, alif yang tambahan. Yang tambahan ini yang dihilangkan ini. Jadi alif pada istisyaratan itu alif yang asli dari fi'ilnya. Ya. Ya, alafu minkum. Jadi benar, ya, tidak keliru, tidak salah. Jadi alif yang dihilangkan adalah alif yang tambahan pada masdar, bukan alif yang asli dari fi'il tersebut. Jadi aslinya istisyaratan ada dua alif. Istisyar, ya, seperti ini. Ya kan? Karena ini alif, alif yang sudah syin itu asli dari fi'il tersebut, kemudian menurut kaidah asalnya tadi dibentuk masdar sebelum huruf akhir kan tambahkan alif. Nah, yang dihilangkan alif yang tambahan ini, kemudian diganti dengan ta sesudahnya. Jadi alif yang tampak pada istisyaratan, istaqamatan, itu alif yang asli dari fi'il tersebut. Alif yang dihilangkan adalah alif yang tambahan pada bentuk masdar pada wazan istif'alun tadi. Kenapa? Karena ain kalimahnya alif, kemudian ditambahkan alif lagi. Ya kan? Ain kalimahnya alif, kemudian ditambahkan alif lagi. Kan tidak mungkin. Maka alif yang tambahan pada bentuk masdar itu dihilangkan, dibuang, diganti dengan ta sesudahnya. Alhamdulillah untuk meluruskan. Jadi kaidahnya benar, ya, tidak keliru ya. Mungkin kita yang memahaminya yang keliru. Jadi benar demikian. Ya, jadi alif itu dihilangkan, yaitu alif masdar, alif pada bentuk masdar, alif tambahan pada bentuk masdar yang sebelum huruf akhir itu dihilangkan dan diganti dengan ta. Adapun alif yang asli dari fi'il tersebut tetap ada. Istisyaratan istaqamatan, itu alifnya yang asli dari fi'il tersebut, dari kata tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi nanti ada dua alif bertemu. Alif yang asli dari fi'il, dari kata itu, dan alif yang tambahan pada bentuk masdar. Nah, yang dihilangkan yang alif tambahan pada bentuk masdar ini. Kemudian alif itu diganti dengan ta. Ini yang dimaksud demikian ya. Kalau pemingkum, kita meluruskan dari yang tadi ya. Baik. Ini dulu. Ada yang ditanyakan dari ini tadi? Minta pendapat, permusyawarah. Istasyarah, meminta pendapat, meminta nasihat, atau bermusyawarah. Seperti itu. Istaqamah, tegak, lurus. Ada yang ditanyakan? Jadi ya, jadi kadang-kadang kalau bertemu dengan huruf illah itu ya, kita harus hati-hati, harus cermat ya, untuk menentukan dari apa kaidah yang disebutkan. Kalau penyimpun kekurangannya ini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.